kau bosan sebelum aku menjemukan. Tolonglah ucapkan dan tolong kau ceritakan. Ciptakanlah lagu yang kau anggap merdu, di nyanyikan untukku, sungguh aku perlu itu. Bila kau tak suka, bilang saja suka. Pergilah kau pergi dan jangan akan kembali. Bila itu kau ingini, ku mohon jangan katakan pergi. Jarak telah jauh yang sudah kita tempuh, di coba pikir itu sebelum tinggalkan. Teruslah berdusta sampai engkau muak. Berjanjilah. Kau bosan sebelum aku menjemukan.